Sekarang kita coba masuk ke makna dari Imam Ghazali dalam Mishkatul Anwar. Nah, kita mulai. Menurut Imam Ghazali, ini saya awali dari Allahu nurus samawati wal ard. Ini dalam Mishkat dijelaskan maksudnya Allahu nurus samawati wal ard itu Allah lah satu-satunya yang bisa disebut cahaya yang sejati. Yang lain hanya cahaya yang sifatnya alegori. Allah lah yang mencahayai segalanya dan tidak butuh cahaya apapun yang lain karena Allah adalah sumber segala cahaya. Sementara yang lain membutuhkan cahaya dari Allah. Nah, ini dimaknai secara luas bahwa Allah lah sebenarnya yang betul-betul ada. Atau kalau pakai istilahnya Ibnu Sina, yang wajibul wujud. Dia adanya itu sifatnya wajib, tidak mungkin dibayangkan tidak ada karena dia adanya wajib. Sementara semua wujud yang lain ini hanya mungkinul wujud, keberadaannya hanya pinjaman dari adanya Allah. Jadi Allahu nur samawati wal ard itu berarti semua ada yang selain Allah itu membutuhkan cahaya dari Allah. Kalau kita hadir, kalau kita bercahaya, hakikatnya adalah kita sedang meminjam atau mendapatkan anugerah cahaya dari Allah. Oke, jadi itu maksudnya Allahu nurus samawati wal ard. Nah, sekarang tentang miskat, misbah, zujajah. Imam Ghazali memaknai miskat itu sebagai ar-ruh al-khisas, daya khis, daya indrawi. Jadi miskat itu fisik indrawi kita, panca indera kita. Mengapa kok disebut miskat? Ya, miskat itu tadi kan lubang atau ceruk seperti saya sebut tadi. Panca indera kita itu kan ya modelnya memang lubang-lubang atau ceruk. Mata, hidung, telinga, mulut. Nah, itu miskat. Jadi daya indrawi kita, jadi aspek fisik kita itu miskat. Jadi tubuh kita ini yang fisik itu miskat. Nah, di dalam miskat ada misbah. Misbah ini daya rasional atau ar-ruh al-akli, kemampuan kita untuk menjangkau pengetahuan-pengetahuan yang mulia, yang ilahiyah. Jadi kemampuan rasional kita untuk menangkap yang ilahi, lahirnya nanti ilmu. Karena kenapa disebut misbah atau lampu? Ya, karena ilmu inilah yang jadi hidayah, memancarkan terang ke seluruh dunia. Makanya kehadiran para nabi itu sering disebut dengan istilah sirojam muniroh, lampu yang memberi cahaya. Itu karena mereka punya daya rasional, itu misbah. Jadi dalam tubuh fisik kita ada daya inteligensi, daya rasional yang dia mampu menangkap pengetahuan-pengetahuan yang mulia dan ilahiyah. Nah, ada zujajah. Zujajah ini kalau Imam Ghazali mendefinisikannya ar-ruh al-khayali atau daya imajinasi. Ar-ruh al-khayali inilah nanti yang menyambung antara dunia rasional dengan dunia miskanu, dunia rasional tadi kan misbah. Kalau dunia indrawi miskat, yang menyambung antara miskat dengan misbah itu zujajah. Dunia khoyali atau daya imajinasi. Zujajalah nanti yang bisa memancarkan misbah pada miskat. Bisa menyambung antara ranah ilahiyah, gagasan-gagasan ilmiah rasional dalam kehidupan nyata. Sehingga tidak sia-sia, tidak kacau balau ilmu dan pengetahuan kita. Makanya sujajah ini tidak boleh kotor. Kalau dia kotor, dia gelap, dia tidak akan bisa memancarkan misbah ke miskat. Justru dia akan jadi penghalangnya cahaya. Jadi itu miskat, misbah, sujajah. Jadi kemampuan imajinatif kita, kemampuan, kalau istilahnya mengusali khoyali, daya abstraksi kita untuk menyambungkan dunia batin dengan dunia lahir. Batin kita yang misbah itu sifatnya ideal, jernih, sementara miskat ini yang duniawi. Perantaranya zujajah, kaca tadi. Kalau zujajahnya terang, dia bisa dari misbah menerangi miskat. Kalau tidak, ya miskatnya jadi gelap. Disinilah hidup kita terus menjadi gelap. Nah, adalah sajarah mubarokah. Sajarah mubarokah itu dalam bahasanya Imam Ghazali, ilmu jiwa reflektif atau aruh al-fikri. Kenapa pakai istilah sajarah mubarokah ya? Karena ibaratnya seperti pohon. Pohon itu kan nanti dimulai dari akar, kemudian muncul batangnya, kemudian muncul cabangnya, kemudian muncul rantingnya, dan seterusnya. Sehingga hanya dari akar yang kecil, kemudian muncul banyak sekali tumbuhan dari situ. Cabang, ranting, daun, buah, dan lain sebagainya. Nah, sajarah mubarokah atau jiwa reflektif itu seperti itu. Ilmu-ilmu, wawasan, keilmuan kita mubarokah, semakin lama semakin menjadi banyak, semakin menjadi luas. Yob zaitun itu sebagaimana minyak zaitun. Minyak zaitun, minyak yang menerangi lampu. Yang sifatnya la syarqiyah wala ghurbiyah. La syarqiyah wala ghurbiyah itu maksudnya dia murni rasional objektif. Tidak barat, tidak timur, itu tidak tendensius, dia jernih. Kalau benar ya dibilang benar, kalau salah ya dibilang salah. Jadi menurut Imam Ghazali, dalam diri kita, dalam miskat kita, ada misbah daya rasional. Yang daya rasional ini dibantu oleh sujajah, daya khoyali, yang sumbernya misbah tadi adalah sajarah mubarokah, jiwa yang reflektif. Jiwa yang reflektif itu berarti jiwa yang menyambung langsung dengan Allah. Ar-ruh al-fikri, yang berfikir secara reflektif. Yang dia ini dalam kebenaran dia murni, rasional, objektif, jernih. Kalau iya ya dibilang iya, kalau tidak ya dibilang tidak. Kalau masih syarqiyah atau masih ghurbiyah berarti belum murni. Berarti zujajahnya masih agak kotor. Nah, kemudian ada yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar itu, kalau menurut Imam Ghazali, melambangkan jiwanya para sufi. Kalau tadi sajarah mubarokah jiwa reflektif, kalau ini daya suci, daya profetik, daya kenabian yang biasanya dimiliki para wali. Kondisi murni, kondisi jernih itu kan yang punya adalah para kekasihnya Allah. Nah, para kekasih Allah ini loh, yang yakadu zaituha yudi uwar ulam tansas gunar. Orang-orang ini dalam dirinya sendiri sudah ada cahaya. Jadi dia memiliki cahaya dalam dirinya. Meskipun sebelum disentuh oleh api, dia sendiri sudah hampir punya cahaya. Yakadu zaituha yudi uwar. Apalagi kalau cahaya Allah hadir dalam diri mereka. Disitulah nanti ada nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi diri kita, diri para sufi, para wali yang jernih bercahaya, kehadiran cahayanya Allah lagi, maka semakin terang cahayanya. Itulah nur ala nur. Jadi, ya makna ringkasnya, mari kita bersihkan batin kita bersihkan diri kita, jiwa kita. Jernihnya batin, jernihnya diri itu menunjukkan bahwa kita sudah bercahaya. Apalagi jika nanti cahaya Allah hadir dalam diri kita. Disitulah nur ala nur terjadi, cahaya di atas cahaya. Itulah makna ayat ini menurut Imam Ghazali. Baik, ambil nafas sebentar ya. Itu tadi kita baru membahas surat An-Nur ayat 35 yang sering dikutip oleh banyak orang.